بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار الحمد لله وشكر الله معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا pada malam yang berbahagia ini di malam Kamis kita kembali memulai majelis ta'lim kita insyaallah taala melalui online radio Ma'had Minhajus Sunnah Kendari Sultra di tahun 1442 Hijriah, iya berkom. Naam, di bulan Muharram kita masih berada pada awal tahun di bulan Muharram 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2020 di bulan September. Naam, yakni tahun Masehiyah. Ayuhal ikhwatu fillah ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, semata-mata dari izin Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya, pada malam yang berbahagia ini kita kembali bermajelis ta'lim melalui online radio Minhajus Sunnah dengan pembahasan insyaallah ta'ala di setiap malam Kamis seperti ini, yaitu saya akan membacakan salah satu kitab yang penting dalam pembahasannya, terlebih-lebih lagi di zaman-zaman seperti ini. Naam, yakni di zaman banyaknya fitnah yang menyebar, demikian pula di zaman di mana Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua dengan pandemi COVID-19. Naam, maka saya bertekad insyaallah taala untuk membacakan kepada kita semua salah satu kitab yang diberi judul dengan As-Siyasatu Syar'iyyah fil 'Alaqati Bainar Ra'i war Ra'iyyah, yang ditulis atau ditulis oleh Asy-Syeikh Ustaz Dr. Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul hafizanallahu iyyah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan kepada beliau. Asy-Syaikh Muhammad Umar Bazmul di dalam salah satu karya tulis beliau yang beliau beri judul dengan As-Siyasatu Syar'iyyah, yaitu siasat syar'iyyah atau strategi syar'iyyah di dalam hubungan atau kaitannya antara ar-ra'i war-ra'iyah, antara pemimpin dan masyarakatnya. Nah, maka ini pembahasan yang sangat penting, barakallahu fikum, yang insyaallah taala kita akan membacakan secara perlahan-lahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk istimrar terus-menerus di dalam membacakan kitab ini dan menyelesaikannya insyaallah taala. Semoga Allah taala memberi kemudahan, demikian pula tekad kepada kita semua. Barakallahu fikum. Maka ayuhal ikhwatu fillah ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu saya akan mulai membacakan mukaddimah pendahulu dari beliau setelah membaca basmalah dan membaca khutbatul hajah, ya, khutbatul hajah yang telah saya bacakan tadi di awal majelis kita di malam yang berbahagia ini. Kemudian beliau menyatakan, amma ba'du fahadihi mudhakkirah as-siyasatu syar'iyyah fil alaqati bainar ra'i war ra'iyyah wada'tuha musyarakatan fil barnamij at-taw'iyah alladhi taqumu bihi lajnatul munasahah wa qad qasamtuha ala thalatha maqasida wa khatimah wa hiya taliyah. Adapun setelah itu, maka ini adalah salah satu mudzakirah atau karya yang berjudul As-Siyasatu Syar'iyyah. Naam, salah satu pelajaran, ya, yang beliau beri judul dengan Siyasatu Syar'iyyah fil alaqati bainar ra'i war ra'iyah, yaitu siasat atau strategi syar'i yang syar'i dalam kaitan atau hubungannya antara pemimpin dan masyarakatnya. Aku meletakkannya, naam, aku meletakkan pelajaran ini sebagai bentuk sumbangsi, ya, kesertaan beliau di dalam bernamij, dalam program yang ditegakkan oleh Lajnah Al-Munasahah, Dewan, ya, Nasihat, Dewan Penasihat, salah satu dewan yang bergerak dalam bidang dakwah, yang beliau ikut berserikat di dalamnya dan meletakkan pembahasan ini, membawakan pelajaran atau pembahasan ini yang aku, kata beliau, membaginya menjadi tiga maksud, ya, tiga bagian dan satu penutup, ya, dan satu penutup dari kitab ini, yaitu tiga bagian tersebut. Yang pertama, kata beliau, al-maqsadul awal, tiga bagian atau tiga tujuan. Tujuan atau bagian yang pertama adalah as-siyasatu syar'iyyatu ta'rifuha wa majalatuha wa masadiruha, yaitu strategi yang syar'i, as-siyasatu syar'iyyah, dalam hal definisinya. Apa itu definisi as-siyasatu syar'iyyah dan tempat-tempatnya serta sumber-sumbernya, yakni penempatan-penempatannya dan sumber-sumbernya. Jadi ini tujuan pertama, pembahasan pertama dari kitab ini, yaitu siasat syariah dalam hal meninjau dalam hal definisinya, ya, penempatannya dan sumber-sumbernya. Wa yashtamilu 'alal matalibit taliyah. Ya. Pembahasan pertama ini, al-maqsadul awal ini mencakup beberapa fasal. Ya, beberapa sub pembagian. Yang pertama, ta'rifus siyasatu syar'iyyah wa amthilatuha, yaitu definisi as-siyasatu syar'iyyah dan contoh-contohnya. Fasal yang kedua, al-matlabul awal wal al-matlabu tsani, jima'us siyasati syar'iyyah, jima'us siyasati al-'adilah wal wilayati salihah wa majalatuha. Fasal yang kedua, jadi yang pertama tadi definisi as-siyasatu syar'iyyah dan contoh-contohnya. Yang kedua, siasat yang adil dan wilayah yang baik dan tempat-tempatnya. Naam, siasat yang adil dan wilayah yang salehah, wilayah yang baik, yang thayyibah, salehah. Ya, yakni bagaimana syarat-syarat atau ciri-ciri siasat yang benar, yang adil, dan ciri-ciri wilayah yang baik. Naam. Kemudian yang ketiga, al-matlabu tsalits, fasal yang ketiga, masadirus siyasati syar'iyyah, sumber-sumber siasat yang syar'i. Naam, jadi saya ulangi kembali, barakallahu fikum, pembahasan pertama bahwasanya beliau akan menjelaskan tentang siasat syariah dalam hal definisi, ya, penempatan-penempatan dan sumber-sumbernya. Ini mencakup tiga fasal, ya. Fasal yang pertama yaitu definisi siasat syariah dan contoh-contohnya. Fasal yang kedua adalah, ya, syarat-syarat siasat yang adil dan negeri yang baik dan tempat-tempatnya. Kemudian fasal yang ketiga adalah sumber-sumber dari as-siyasatu syar'iyyah. Nah, itu maksudul awal, yakni bagian yang pertama atau tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, al-maksudul thani, al-wilayatu ala nas daruratuha wa turukuha wa huququl imami war ra'iyati, yaitu wilayah manusia. Naam, wilayah, ya, atas manusia, yakni para penduduk dalam suatu wilayah, bahwa wilayah bagi setiap penduduk itu adalah darurat. Ya, darurat membutuhkan wilayah. Naam. Demikian pula bagaimana jalan-jalannya. Dan hak para imam, para pemimpin dan juga masyarakatnya. Naam, yakni pentingnya sebuah wilayah, ya, untuk manusia. Naam, bagaimana jalan-jalan menghasilkan, membentuk sebuah wilayah yang baik, yang di situ tentunya dalam setiap wilayah ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Barakallahu fikum. Wa yashtamilu 'alal matalib at-taliyah. Dan tujuan yang kedua ini mencakup tiga pembahasan, tiga matlab atau tiga fasal. Ya, al-matlabul awal, pembahasan yang pertama atau fasal yang pertama, al-wilayatu 'alan nasi daruratan ijtima'iyatan atau daruratun ijtima'iyatun. Naam, wilayah atas manusia itu sesuatu yang dibutuhkan secara darurat. Naam, bahwa masyarakat manusia ini membutuhkan wilayah secara darurat. Pembahasan kedua, turuqu tansibil imam wa wujubul bai'ah, yaitu bagaimana cara ya atau metode dalam mengangkat imam, mengangkat pemimpin, amir atau khalifah, ya, atau yang semisalnya dari para pemimpin. Bagaimana mengangkat seorang imam, seorang pemimpin, dan wajibnya bai'ah, dan wajibnya berbai'at, mengambil bai'at kepada pemimpin tersebut. Al-matlabu tsalits, pembahasan yang ketiga atau fasal yang ketiga, yaitu hukuku ulatil amri warra'iyyati wa wujubus sam'i wat ta'ati, yaitu hak para penguasa, demikian pula hak masyarakatnya, dan wajibnya mendengar dan taat kepada para penguasa, para pemimpin. Nah, ini tiga pembahasan, tiga fasal dari maqsadus tsani, dari tujuan yang kedua. Al-maqsadus tsalits, tujuan yang ketiga, tujuan yang ketiga, atau kita bisa mengatakan bab yang ketiga, ya, yaitu hukmul khuruji ala wulatil amri wa awaqibuhu waraddu ala syubuhatin. Naam, tujuan yang ketiga atau bab yang ketiga adalah hukum keluar, ya, hukum memberontak atau khuruj terhadap para penguasa, ulatil amr, kepada waliul amr. Bagaimana hukumnya memberontak atau melepaskan ketaatan terhadap para penguasa, para pemimpin, dan awaqibuhu, dan akibat-akibatnya yang buruk, yang merusak. Waraddu ala syubhatin, dan membantah syubhat-syubhat terkait dengan masalah ini, terkait dengan ya bab ini atau maqsad as-salis, bab yang ketiga ini. Yashtamilu ala matlabain, pembahasan atau bab yang ketiga ini, al-maqsad as-salis, mencakup dua fasal, mencakup dua bab, dua fasal. Yang pertama, fasal yang pertama, al-matlabul awal, hukmul khuruji ala wulatil amr wa awaqibuhu, yaitu hukum memberontak, mencabut ketaatan terhadap para penguasa, dan akibat-akibatnya yang buruk. Al-matlabu tsani, fasal yang kedua adalah ar-raddu ala syubhatin, yaitu bantahan terhadap syubhat-syubhat. Naam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, demikian tiga pembahasan yang beliau akan jelaskan ya kepada kita semua di dalam kitab ini terkait dengan as-siyasatu syar'iyyah fil 'alaqati bainar ra'i war ra'iyyah. Kemudian yang keempat sebagai penutup dari kitab ini. Naam, al-khatimah, yaitu kata beliau khulasatun fi daruratil jama'ah wa khataril khuruj 'anil sam'i wat ta'ah wa al-amri bis-sabr 'ala bulatil amr wan nushhi lahum. Naam, sebagai penutup adalah kesimpulan tentang daruratnya jamaah, yakni menjaga persatuan ya, dan haramnya, bahayanya memecah belah persatuan tersebut dengan mencabut ketaatan ya terhadap para penguasa wulatil amr. Nah, dalam hal ini tidak mau mendengar dan tidak mau taat kepada para penguasa, sehingga inilah yang memecah belah jamaah. Nah, dan wajibnya bersabar terhadap kejahatan para penguasa dan menasihati mereka. Nah, ini sebagai penutup beliau terhadap kitab tersebut. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan, sa'ilan sa'ilallah an yataqabbala amali khalisan liwajhil karim wa da'iyan ila sunnati nabiyhi ar-raufir rahim al-mab'uts rahmatan lil alamin. Maka dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jalla wa ala menerima amalanku tersebut yang semata-mata diharapkan padanya keikhlasan mengharapkan wajah perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan memohon kepada Allah taala ya dengan dakwah kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam yang beliau itu diutus sebagai rahmatan lil alamin. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim." Dan telah sempurna kalimat Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat Rabbmu yang sidq, yang benar dan adil, yang penuh dengan keadilan. La mubaddila li kalimatihi. Tidak ada perubahan pada kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul alim, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, in uridu illal islah mastata'at wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan nabinya Syuaib alaihi salam terhadap kaumnya. Nabi Syuaib berkata, in uridu illal islah, tidaklah aku menginginkan kecuali perbaikan, perdamaian dan perbaikan-perbaikan sesuai yang aku mampu. Wa ma taufiqi illa billah, tidak ada, bukanlah taufik itu dariku, melainkan taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, dan kepadanya aku bertawakal, yakni menyerahkan segala urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan secara khusus urusan dakwah aku bertawakal kepada Allah wa ilaihi unib, dan kepadanya aku kembali. kepada Allah Subhanahu wa taala aku kembali dan mengembalikan segala urusan. Naam, demikian ya pernyataan Nabi Syuaib alaihi salam kepada kaumnya. Naam. Demikian dari muqaddimah beliau katabahu Ustaz Dr. Muhammad bin Umar Basmul hafizanallahu wa iyyah, telah ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad bin Umar Basmul. Semoga Allah taala menjaga kita semua dan kepada beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Para pendengar Radio Minhajus Sunnah. Demikian alhamdulillah kita secara global telah mendengarkan ya muqaddimah beliau, pengenalan terhadap kitab yang beliau tulis As-Siyasatus Syar'iyyah fil 'Alaqati Bainar Ra'i war Ra'iyyah, secara global dari pembahasannya yang beliau telah sebutkan kepada kita. Naam, dan insyaallah taala kita akan masuk kepada pembahasan demi pembahasan yang telah beliau sebutkan. Maka yang pertama adalah al-maqsadul awal, tujuan yang pertama, pembahasan yang pertama, yaitu as-siyasatus syar'iyyatu ta'rifuha wa majalatuha wa masadiruha, yaitu definisi as-siyasatus syar'iyyah dan penempatan-penempatannya dan sumber-sumbernya. Nah, sebagaimana yang telah beliau sebutkan bahwa ini ada tiga fasal, ya, wa ilaika al-bayan, terhadapmu rinciannya, terhadapmu rinciannya. Fasal yang pertama al-matlabul awal, yaitu definisi ta'rifu siyasatu syar'iyyah wa amthilatuha, ya, dan contoh-contohnya. Definisi as-siyasatu syar'iyyah dan contoh-contohnya. Wa fihi mabhatsan, ya, dalam pembahasan pertama ini ada dua fasal, yaitu definisi syar'iyyah, definisi as-siyasatu syar'iyyah, dan juga yang kedua adalah contoh-contohnya. Maka yang pertama definisi as-siyasatu syar'iyyah, kata beliau fil lughah, dalam bahasa, maddatu sin waw sin, asal katanya as-siyasa itu dari huruf sin, waw dan sin, dari sin, waw dan sin. Qala Ibnu Faris, berkata Ibnu Faris, as-sin wal waw was-sin aslani, as-sin wal waw was-sin aslani, ahaduhuma fasadun fi syai'in wal akharu jibillatun wa khaliqatun. Kata ahli bahasa Ibnu Faris, ya, sin, waw dan sin dalam kata as-siyasah itu ada dua makna asalnya, atau asal maknanya ada dua dalam bahasa Arab. Yang pertama fasadun fi syai', yaitu kerusakan pada sesuatu. Yang kedua jibillatun wa khaliqah, yaitu tabiah dan karakter, ya, karakter dan tabiah. Jadi asal makna dalam bahasa Arab dari kata as-siyasah itu ada dua maknanya dalam bahasa Arab, ya, fasadun fi syai'in wa jibillatun aw khaliqatun, yaitu kerusakan dalam sesuatu, dan yang kedua adalah karakter atau tabiat. Fal awal, makna yang pertama apa tadi? Kerusakan dalam sesuatu, fasadun fi syai. Ya, misalnya kita mengatakan sasa ta'amu yasasu. Sasa fi'il madhi. Sasa ta'amu. Telah rusak makanan. Ya. Yasasu fi'il mudhari'nya. Sedang rusak atau akan rusak makanan. Yasasu ta'am. Yakni idza fasada bi syai'in yuqalu lahu susun. Nah, maka apabila ya telah rusak sesuatu, ya, maka sesuatu itu dikatakan susun. Susun. Sin waw sin. Nah, seperti kita mengatakan sasatis syatu tasasu. Nah, syatu yakni kambing. Ya, telah rusak kambing. Yakni idza kathura qamluha. Apabila kambing itu banyak kutunya atau kumannya. Ya. Gatal-gatal atau kulitnya cacat, rusak, maka dikatakan sasatis syatu. Walhasil ini makna yang pertama, yaitu fasadun fi syai. Wa yuqalu, dan dikatakan juga innas as-sawasah da'un yusibul khayla fi a'jaziha. Nah, dikatakan juga bahwa sesungguhnya as-sawasah, sawasa, sin wausin, itu adalah racun yang menimpa seekor kuda pada persendian-persendiannya. Nah, yakni yang merusak kuda tersebut. Adapun makna yang kedua, al-kalimatul ukhra, fasusu wa huwa tabak. Yaitu bermakna apa tadi? Karakter atau tabiat. Karakter atau tabiat. Nah, wa amma qauluhum sustuhu asusuhu fahuwa muhtamalun an yakuna min hadha ka'annahu yadulluhu 'ala at-tab'il karim wa yahmiluhu 'alayh. Jadi dalam bahasa Arab kadang-kadang ya seseorang menyatakan sustuhu, ya aku merasakannya gitu. Nah, di sini mengandung mana tobi'ah, ada karakter, seakan-akan menunjukkan atas karakter bahwa aku merasakan, yakni mengetahui karakter itu tadi, dan dia terbawa di atas karakter tersebut. Walhasil kata beliau hafidhahullahu ta'ala, al-aslu thani huwa al-maqsudu huna li'anna al-maqsuda dhikru tadabir al-mustamirra lihamlin nas ala ma yuslihu dunyahum wa ukhrahum. Yang diinginkan di sini dalam pembahasan kita tentang as-siyasatu syar'iyyah di sini, makna yang pertama atau makna yang kedua? Naam. Apakah yang diinginkan makna yang pertama yaitu kerusakan pada sesuatu, atau yang diinginkan di sini bermakna karakter atau tabiat? Maka yang diinginkan adalah al-aslu tsani, yaitu makna yang kedua, bermakna karakter atau tabiat. Karena di sini as-siyasatu syar'iyyah tujuannya adalah bagaimana membawa manusia terhadap apa yang bisa mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat mereka, yakni membawa karakter manusia itu kepada hal yang maslahat untuk dunia dan akhirat mereka. Sehingga yang diinginkan dari makna as-siyasah dalam bahasa Arab, tinjauan bahasa Arab di sini yang diinginkan adalah makna yang kedua. Makna yang kedua. Enam. Demikian makna as-siyasah, definisi as-siyasah secara lughah, secara bahasa Arab. Enam. Enam. Alhamdulillah. Ayuhal ikhwatu fillah, ma'asyarul muslimin wal muslimat, para pendengar radio Minhajus Sunnah rahimakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, kita melanjutkan keterangan beliau Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullahu taala. Naam, kesimpulan daripada as-siyasah dalam makna bahasa Arab, kata beliau, fasiyasatu fil lugha bimakna an-nadhar fi islahi syai' wa ta'dibihi wa ri'ayatihi, yaitu memandang, ya, ke memandang di dalam mewujudkan kemaslahatan, ya, bagaimana pandangan kita di dalam mewujudkan maslahatnya sesuatu, kemudian menjaga kemaslahatan tersebut, menumbuh kembangkannya, ya, menumbuh kembangkan kemaslahatan tadi. Ini kesimpulan makna as-siyasah di dalam bahasa Arab. Adapun secara syariah, wa fi syar'i, kata beliau, lam takhruj as-siyasatu fi nususi syar'i ala al-ma'na al-lughawi. Adapun definisi as-siyasah dalam syariah itu tidak keluar, ya, berdasarkan nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah, tidak keluar definisinya dari definisi bahasa. Maksudnya tidak lepas keterkaitannya. Sehingga sangat terkait, ya, makna as-siyasah dalam bahasa Arab dengan makna as-siyasah dalam syariah berdasarkan nas Al-Qur'an dan Sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa tadi? An-nadharu fi islahi syai' wa ta'dibihi wa ri'ayatihi. Yaitu selalu memandang sesuatu bagaimana mewujudkan maslahatnya sesuatu itu, lalu menumbuh kembangkan maslahat itu dan menjaganya. Dan menjaganya. Naam, min dzalika ma jaa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'u fayakthurun qalu fama ta'muruna qala fu bi bai'atil awwal fal awwal a'tuhum haqqahum fa inna allaha sa'iluhum amma star'ahum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, adalah Bani Israel terdahulu dipimpin, diarahkan oleh para nabi-nabi mereka. Ya. Kullama halaka nabiyun, setiap nabi, satu nabi meninggal, khalafahu nabiyun, diganti oleh nabi yang lain. Begitu terus secara estafet. Kemudian innahu la nabiyya ba'di, sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelahku, sepeninggalku, kata Rasulullah. Yani beliau sebagai nabi yang terakhir. Nah, jadi para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala secara estafet, ya, dan yang terakhir adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi nabi setelahnya. Kemudian kata beliau, wa sayakunu khulafa, akan muncul para khalifah-khalifah, para pemimpin-pemimpin, fayakthurun, dan menjadi banyak, ya, para khalifah-khalifah itu tadi. Qalu fama ta'muruna, maka para sahabat bertanya, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah dengan khalifah-khalifah yang bermunculan tadi yang banyak jumlahnya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, fu bi bai'atil awwal fal awwal, tegakkanlah bai'at, ya, mengambil sumpah bai'at terhadap para khalifah itu tadi satu demi satu. Yakni yang khalifah yang terdahulu itu yang kita bai'at padanya. Meninggal, datang khalifah yang berikutnya, maka pun kita berbai'at kepadanya. Nah, a'tuhum haqqahum, berikan hak mereka, yakni haknya para khalifah tadi. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka, kepada para khalifah-khalifah itu tadi, sehingga kita sebagai masyarakat yang dipimpin berkewajiban mentaati dan memberikan hak ketaatan kita kepada mereka, kepada para pemimpin tadi, para khalifah. Adapun tanggung jawab, Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban, ya, kepada mereka. Nah, walhasil yang diinginkan di sini adalah kata tasusuhumul anbiya. Kata tasus adalah asal kata tadi dari kata asyasa, ya, yaitu sin, waw, dan sin. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasusuhumul anbiya, ya, bahwa dulu Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi-nabi mereka. Nah, maksudnya di sini Imam An-Nawawi mengatakan rahimahullah, ay yatawallawna umurahum kama taf'alul umara wal wulatu birra'iyah, yaitu para nabi-nabi tadi bertanggung jawab terhadap urusan-urusan mereka sebagaimana para umara, para wulatul amr, para pemimpin, ya, bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Nah, yaitu bagaimana menegakkan, mewujudkan maslahat kepada wilayahnya dan kepada masyarakatnya, ya, kemudian menumbuh kembangkan kemaslahatan itu tadi dan menjaganya. Ini makna daripada as-siyasah. Nah, di dalam bahasa ataupun di dalam syariah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naam, ayyuhal ikhwatu fillah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala pada pertemuan selanjutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Kita tutup dengan subhanakallahumma wabihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.